untukmu. Satu-satu yang aku mau, mau. Walau aku tetap di madu, sungguh ku takkan pernah malu. Sadari walau ku mengerti, takkan pernah bisa berdiri. Cinta takkan bisa kau bagi, sungguh ku takkan pernah lari. Walau kau telah memiliki dia, bukan berarti dia adalah saja. Aku layak jadi juara. Sampai kapan aku mencintainya? Sampai kapan aku merindukannya? Ku takkan bisa tuh mengharapkanmu cinta padaku. Sampai kapan aku menunggu? Sampai kapan aku menerimanya? Walau ku tahu kau sudah ada yang punya, wow, ya sudahlah, wow. Kredit sebut namamu. Ku cinta padamu memang tak main-main. Ku serahkan padamu, oh hati halus memain. Dan tiang lelah, teruk, lesu, keluh. Kamu meragu hati ini terus mengharu biru. Memu selalu hantu diriku di semalam. Ku hidup untuk ku setengah padamu. I said I love you. Meskipun orang-orang mau berkata apa, sampai detik ini pun I don't care. Karena aku tetap mengejar mimpi-mimpi yang telah lama aku sadari. Mungkin ini angan belaka, karena ini rock and roll cinta. Menduakan cinta, tetap saja aku layak jadi juara. Oh, sampai kapan aku mencintainya? Sampai kapan aku merindukannya? Ku takkan bisa tuh mengharapkanmu. Sudahlah.